Sedangkan kita tahu bahwasanya dalam memakai dan menggunakan dalil, apalagi dalam perkara akidah, maka rujukan kita adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bab ini, kalau tidak salah, itu di poin pertama dan kedua. Kalau misalnya pemirsa memiliki kitabnya, perhatikan halaman 161. Di antara prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah, sumber akidah adalah kitabullah, sunnah Rasulullah, dan sahih, sunnah Rasulullah yang sahih, dan ijma' salafus salih. Ini poin satu. Poin yang pertama dari prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah adalah bagaimana cara memakai, menggunakan dalil. Rujukan mereka apa? Sumber akidah adalah kitabullah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan ijma' salafus salih. Poin nomor satu. Makanya, ya ini dari definisi saja, maka ini sudah sangat bertentangan dengan manhaj salaf dalam memakai dan menggunakan dalil, dalam menjadikan yakni rujukan. Rujukan mereka adalah, dalil-dalil mereka adalah dalil akal dan logika. Bukan firman Allah, bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ijma' salafus salih. Akal penting, bahkan akal sangat penting, karena akallah semua kita mendapatkan beban kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada orang gila. Karena akallah kemudian kita berbeda dari binatang. Mereka tidak memilikinya, walaupun mereka memiliki insting atau ghariza, tapi tidak memiliki akal. Pembeda kita dari binatang, pembeda kita dari orang gila, hingga kemudian dengannya kita mendapatkan beban kewajiban. Makanya kita menjadi, atau nama kita adalah al-mukallaf atau al-mukallafin, orang-orang yang diberikan beban kewajiban. Ada perintah harus ditunaikan, ada larangan harus ditinggalkan. Kenapa? Karena kita berakal. Penting sekali. Bahkan Islam menjaga akal. Makanya segala sesuatu yang bisa merusaknya haram. Seperti minum-minuman keras dan kemudian yang sejenisnya. Tapi bukan berarti kemudian kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antaranya bukan cuma fisik, plus akal juga pembeda kita dari binatang dan orang gila. Bukan berarti kemudian dengannya kita mengalahkan firman Allah, mengalahkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengalahkan ijma ulama salafus saleh, hingga kemudian kita membuat sendiri prinsip-prinsip tertentu berkaitan dengan akidah dengan akal saja. Karena kalau misalnya rujukannya hanya akal dan logika, begitu banyak subhanallah hal-hal dalam syariat ini yang tidak masuk akal, yang hanya perlu taslim, berserah diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya kita akan firman Allah, percaya kita akan sabda Nabi Muhammad tentang perkara-perkara yang gaib misalnya, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau, yang Nabi Muhammad ceritakan tentang umat dan nabinya, hal-hal yang Nabi Muhammad juga sampaikan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman, bagaimana kemudian huru-hara hari kiamat, bagaimana kemudian kiamat, semuanya gaib. Bagaimana kemudian kejadian-kejadian di rentetan, yakni hari kiamat, semuanya gaib dan tidak masuk akal. Tidak mampu akal kita mencernanya. Tugas kita hanya berserah diri. akan banyak syariat Islam kalau kemudian seperti ini ilmu yang mendasarinya akan tertolak. Jadi ilmu kalam ialah ilmu yang menetapkan akidah, keyakinan, prinsip dengan dalil-dalil akal dan logika. Atau ilmu kalam ialah ilmu akidah yang tegak di atas dalil-dalil logika saja. Akal penting. Apakah ia bagian dari pendalilan? Iya. Tapi nomor sekian. Tidak sedikit para ulama, mereka berdalil dengan dalil akli, dalil akal. Tapi setelah dalil naqli, setelah dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Karena memang ada orang yang kemudian ketika disampaikan kepadanya dalil dan dalilnya masuk akal, dia baru yakin. Penting. Tapi urutannya. Firman Allah dulu, sabda Nabi Muhammad dulu, ijma' ulama dulu, baru kemudian dikuatkan dengan dalil akli. Seperti dalil keberadaan Allah. Pakai dalil akal bisa. Tapi sampaikan dulu firmannya, sabda Nabi Muhammad, ijma' kaum ulama salafus saleh dari kalangan kaum muslimin, baru kemudian sampaikan dalil yang membuat dia berfikir. Ya. Disebutkan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dan saya tidak salah sahabatnya. Dia masuk Islam itu karena mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an surah At-Tur ayat 35 36 dan saya tidak salah juga. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Pertanyaan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa? Atau merekakah yang mencipta? Diajak berpikir nih orang. Artinya ada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa yang menciptakan kita. Kalau kemudian diterangkan kepada kita, misalnya katakanlah satu bangunan yang megah deh, apa gitu ya, istana gitu ya. Kemudian orang ini mengatakan kepada kita bahwasanya istana ini ada begitu saja. Atau dua, istana ini menciptakan dirinya sendiri. Apakah kemudian kita akan percaya dengan perkataan orang tersebut? Pasti tidak. Yang ada di benak kita adalah, ini orang gila. Kenapa? Karena akal kita menolaknya. Tidak mungkin sesuatu itu ada begitu saja. Tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Ada penciptanya. Nah, itu contoh dalil akal. Dan kalau kita perhatikan di pengajian yang sudah selesai tentunya Minhajul Muslim, itu mesti cara Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam pendalilannya mesti pakai ini. Tapi di urutan yang kedua. Ya, bab apapun, perhatikan aja di Minhajul Muslim, di semua bab, dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan sahabat atau ulama, kemudian bagian yang kedua mesti dalil akli, dalil secara akalnya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian bagian yang kedua yang harus kita fahami adalah tidak mengikuti takwil ahli kalam. Apa itu takwil? Nah, pemirsa al-musyahidun al-kiram, takwil di sini beliau menyebutkan ada dua bagian pengertian takwil. Takwil secara bahasa yang bermakna tempat kembali, sumber dan akibat. Dan yang kedua adalah makna takwil adalah tafsir. Dan yang ketiga, makna ta'wil secara bahasa adalah melaksanakan dan mengerjakan perintah. Kita fokus kepada makna yang pertama dan yang kedua. Dan itulah di antara yakni makna yang di atasnya para ulama salafus saleh kemudian berdiri. Kembali kepada hakikat. Dan yang kedua adalah tafsir. Sayangnya, definisi ini secara bahasa baru kita sebutkan, setelah ini secara istilah, itu tergerus, tergusur dengan definisi ta'wil ala ahli kalam. Kita akan sebutkan nanti ini definisi ahli kalam pada waktunya. Jadi dengan berjalannya waktu, harusnya kemudian para ulama salafus saleh telah berikan definisi ta'wil yang benar. Di antaranya adalah maknanya kembali kepada hakikat. Atau ia maknanya adalah tafsir. Itu menjadi ta'wil versi ahli kalam. Makanya orang, kalau misalnya sudah terbiasa dengan keburukan atau keburukan itu tersebar merajalela, maka kebaikan atau yang benar bisa tergerus. Sama kayak kita misalnya, kalau misalnya kita itu tinggal di tempat yang begitu banyak keburukan, sendirian, itu lambat laun akan tergerus. Sama dengan kebiasaan orang misalnya melakukan sebuah ibadah yang salah, tapi sudah turun temurun semua orang melakukannya, akhirnya nanti yang benar jadi salah. Karena memang sudah seperti itu. Ahli kalam, mereka menyebarkan faham mereka, mereka menyebarkan makna dari ta'wil versi mereka, itu luar biasa. Hingga kemudian akhirnya definisi ta'wil dari ulama salafus saleh tergerus. Itulah yang ingin kita pelajari, yang kita ingin kembalikan. Ta'wil itu adalah, maknanya adalah kembali kepada hakikat. Suatu perkara, kita akan bahas setelah ini secara istilah. Ta'wil itu artinya tafsir. Bukan memalingkan makna lafaz. Itu yang nanti kita akan sebutkan. Definisi ta'wil dari ahli kalam. Perhatikan halaman 220. Ta'wil menurut ulama salaf. Ta'wil menurut istilah ulama salaf memiliki dua makna. Secara bahasa tadi ada tiga ya. Ta'wil menurut ulama salaf memiliki dua makna. Satu, bermakna akibat dan hakikat yang suatu perkara dikembalikan padanya. Kembalinya, kembali kepada hakikat suatu perkara. Mungkin terjemahan mudahnya seperti itu. Arti ta'wil adalah kembali kepada hakikat suatu perkara. Dengan contoh mungkin akan jelas. Kata beliau di sini, maka ta'wil dari suatu berita adalah isi atau hakikat berita itu sendiri. Dan ta'wil sebuah perintah adalah perkara yang diperintahkan itu sendiri. Kembali kepada hakikat perkara tersebut. Ta'wil sebuah perintah adalah perkara yang diperintahkan itu sendiri. Ta'wil suatu berita adalah isi atau hakikat berita itu sendiri. Itulah makna ta'wil. Pengertian ini paling banyak digunakan dalam Al-Quran. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan, menceritakan tentang perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, waqala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Kan di awal-awal tuh kita tahu ceritanya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, bagaimana yakni bulan, bintang, matahari sujud kepadanya, dia ceritakan ke bapaknya. Sejak itu kemudian bapaknya tahu ini anaknya akan menjadi yakni nabi. Cerita berlanjut. Ingat kemudian di ujungnya bagaimana yakni ketika saudara-saudaranya dan yang lainnya sujud. Inilah yang dikatakan kemudian oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata beliau dalam surah Yusuf ayat 100, yang artinya adalah, dan dia Yusuf berkata, wahai bapakku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dia pernah cerita mimpi. Inilah pentakwilannya. Dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Jadi makna takwil secara istilah kembali kepada hakikat satu perkara. Dan ini yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Misal hakikat sebuah perintah, ya perintah itu sendiri. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran begitu banyak. Dan di antaranya citra Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia menceritakan mimpinya kepada bapaknya, kemudian Allah jadikan nyata. Ini adalah makna ta'wil menurut ulama salafus salih yang pertama. Kembali kepada hakikat satu perkara. Yang kedua, dan ini tentunya yang lebih banyak dipakai, adalah makna ta'wil itu adalah tafsir. Yaitu penafsiran dan penjelasan suatu perkataan. Jadi makna ta'wil yang kedua menurut ulama salafus salih adalah tafsir. Apa itu? Yaitu penafsiran, sudah jadi bahasa Indonesia. Penafsiran dan penjelasan suatu perkataan. Jadi ta'wil itu adalah penjelasan satu perkataan. Seperti doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, yang artinya adalah, ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya dan ajarkanlah ia ta'wil. Apa maksudnya? Tafsir Al-Quran. Bikin dia ahli di bidangnya. Apa itu? Tafsir Al-Quran. Jadi ini makna ta'wil secara istilah. Penjelasan suatu perkataan. Penafsiran dan penjelasan satu perkataan. Dan itulah yang dimaksudkan dalam doa Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah dia pemahaman agama dan kemudian ajarkanlah ia ta'wil, maksudnya tafsir Al-Quran. Makanya bahkan sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu mesti menunggu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala sebelum sahabat yang lain, karena dia memang ahli. Bahkan di antara prinsip kita, ya, di antara prinsip kita, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah khusus berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an adalah kita menafsirkan Al-Qur'an, salah satunya dengan perkataan seorang sahabat. Selain tafsir Al-Quran dengan firman, dengan sabda, kita menafsirkan Al-Quran dengan perkataan seorang sahabat. Nah, prinsip lanjutannya adalah, jika ada dua orang sahabat menafsirkan satu ayat, maka cukupkan dengan salah satunya. Tidak perlu kita bikin penafsiran yang ketiga. Jika tiga orang sahabat menafsirkan satu ayat Al-Quran berbeda, ambil salah satunya dan tidak perlu bikin penafsiran yang keempat. Ambil salah satunya ini maksudnya adalah siapa yang paling ahli di antara mereka, yaitu para sahabat. Siapa? Ibnu Abbas. Jika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan satu firman Allah dan sahabat yang lain menafsirkan firman Allah tersebut juga dengan penafsiran yang lain, Ibnu Abbas lebih diutamakan. Kenapa? Karena dia lebih ahli. Wallahu alam bisawab. Maksud takwil dari hadis ini ialah tafsir. Jadi inilah takwil atau definisi takwil secara istilah menurut ulama salafus. Di mana di antara prinsip kita, prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah, tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti takwil ahli kalam. Tidak mendalami dan tidak mengikuti takwil ahli kalam. Takwil menurut ahli kalam, perhatikan halaman 221. Takwil ahli kalam disebutkan di sini, menurut mereka takwil ialah memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang tidak kuat atau lemah karena adanya kandungan makna secara akal. Makanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka takwilkan semua. Padahal maknanya sudah kuat dan semua kita memahaminya. Kita hanya tidak tahu bagaimananya kan? Ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya pada Islam, menyimpang mereka dalam akidah asma wa sifat, itu corongnya adalah pertama ahli kalam. Ketika mereka memalingkan lafaz yang sebenarnya maknanya sudah kuat, tapi mereka palingkan ke makna yang lemah karena ada kandungan akal di dalamnya. Tangan ditakwilkan dengan kekuatan, wajah ditakwilkan dengan pahala. Wajah kita tahu makna wajah, kita meyakini karena semua kita tahu apa itu wajah, kita meyakini. Tapi bagaimananya wajah Allah, nah itu yang kita nggak tahu. Karena sebelum kita meyakini sesuatu, maka kita minimal harus ada dua hal yang masuk, informasi yang masuk ke dalam hati ini hingga jadi keyakinan. Cara pertama kita melihat, cara kedua kita mendengar dari orang yang pernah melihat sesuatu tersebut. Kalau misalnya sekarang kita berbicara, misalnya gitu ya, kita belum zaman televisi deh. Apalagi kemudian berbicara zaman channel National Geographic. Kita nggak pernah tahu bagaimana binatang yang namanya kiwi. Lihat nggak pernah. Dengar dari orang yang lihat gak pernah. Tapi kemudian berjalan waktu, ada TV, atau sekarang ada internet, tinggal buka YouTube, tahu kita gimana itu kiwi. Kenapa? Karena lihat, walaupun gak secara langsung, akhirnya jadi keyakinan, oh gini kiwi. Atau cuman dulu misalnya, cuman lihat di merek, ya ini semir sepatu. Kayak gitu doang kan. Tapi kan ya cuma lukisan. Atau bukan gambar asli. Atau kalau itu misalnya kita ketika kita, ya ini katakanlah gak punya TV gitu ya, gak buka internet juga, tapi ada yang memberitakan, ya tahu gak, kiwi itu kayak gini loh. Kemudian dia mensifati kepada kita bagaimana kiwi itu, akhirnya kita percaya. Buah-buahan juga, ya, kadang-kadang kita tahunya dari cerita orang yang pernah lihat langsung. Kita lihat langsung enggak, tapi kita disifati. Gini loh. Misalnya sekarang, Pit, tahu enggak? Roti tamis. Enggak tahu kan, David? Ya. Yang pernah haji, yang pernah umroh, tahu dia. Roti, Pit. Tapi gedenya segini, Pit. Ya, diameternya tuh ya setengah meter lah. Roti. Makanan orang Pakistan, kalau nggak salah Pakistan gitu ya. Tapi di Saudi kayaknya orang Pakistan bikin, orang Bukhara bikin, orang Saudi. Akhirnya itu jadi bisa dibilang makanan pokok selain beras ya. Roti. Nanti kemudian makannya dicocol pakai ya macam-macam lah. Macam-macam cocolan lah. Bayangkan. Di zaman seperti sekarang, modern, ada satu roti, David gak tahu. Tapi begitu saya sifati, tahu dia sekarang. Kalau ingin menghemat, bisa tuh, Pit. Kalau misalnya antum keterima Madinah, amin. Ini beli satu, Pit, pagi, sampai malam kuat tuh. Segini rotinya. Tapi tipis sih. Ya, berapa senti lah? Dua sentian lah. Tebel sih, segini. Tapi segini. Itu kita berempat aja ngabisin susah. Ya. Nanti bisa dicocol bikin telur orak arik kek, scramble egg, atau bikin apa kek. Makannya pakai itu. Hemat jadinya. Uang bisa dikumpulin buat nikah, Pit. Ya. Ya. Kita itu akan meyakini sesuatu ketika kita melihat atau mendengar dari orang yang pernah melihat. Berkait dengan sifat Allah, bagaimana ya sifat Allah? Dua cara ini enggak ada. Murni keyakinan. Tapi kita tahu maknanya. Wajah ya kita tahu, betis ya kita tahu, tangannya kita tahu, tapi bagaimananya sifat itu milik Allah? Kita enggak tahu. Murni meyakini aja. Nah, ahli kalam enggak, dia takwilkan. Apa artinya? Memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat, maknanya padahal sudah kita faham, tahu kita, kepada kemungkinan yang tidak kuat, lemah. Karena adanya kandungan makna secara akal. Oh, maksudnya tangan ini kekuatan. Oh, maksudnya ya ini turun di sini, yang turun bukan Allahnya, rahmatnya yang turun. Ini maksudnya wajah ini pahala. Takwil semua. Maka prinsip kita, prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah adalah tidak mendalami ilmu kalam, tidak mengikuti takwil ahli kalam. Karena sesat dan menyesatkan. Apalagi kita pernah bahas kalau nggak salah bab ini di talbis iblis tuh di awal-awal kelompok-kelompok yang sesat tuh di talbis iblis beberapa di antaranya kita sebutkan ini kesesatan ahli filsafat, kesesatan ahli kalam, kerancuan pemikiran ahli kalam udah kita bahas semuanya di yakni talbis iblis. Oke. Sejarah munculnya istilah takwil menurut ahli kalam. Perhatikan halaman 221, cukup panjang ini. Takwil menurut istilah ahli kalam yang bermakna memalingkan lafaz dari zahirnya. Nah, ini terjemahan singkatnya dari definisi yang tadi. Memalingkan lafaz dari zahirnya. Kalau dalam bahasa Arab dirubah entah itu betul-betul katanya dirubah, yang kedua harokatnya dirubah, karena bahasa Arab harokat dirubah itu merubah makna, atau kemudian salah satu hurufnya dirubah. Ini kerjaan ahli kalam. Ini kerjaan ahli kalam. Memalingkan lafaz dari zahirnya. Dipalingkannya ini entah betul-betul katanya itu dia rubah. Dua, harokat dalam bahasa Arab dirubah, berubah makna. Ketiga, salah satu hurufnya dalam salah satu kata bahasa Arab dia rubah, berubah maknanya. Itulah kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Apalagi kemudian para da'i, para ustadz, kita tidak pernah akan mengerti agama ini dengan baik kecuali dengan memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Karena luar biasa kompleks ya. Ta'wil menurut istilah ahli kalam yang bermakna memalingkan lafaz dari zahirnya muncul pada masa-masa terakhir setelah masa salafus saleh. Istilah ini tidak pernah dikenal oleh kalangan para sahabat dan tabi'in. Demikian pula tidak dikenal oleh para pakar bahasa Arab terdahulu. Kemunculannya baru ada setelah kurun atau generasi yang diutamakan oleh Allah. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan muncul di tengah-tengah lingkungan para ahli kalam dan filsafat. Yakni setelah terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan orang yang pertama kali melariskan istilah ini ialah Ar-Razi. Jadi memang kalau pakai angka ratusan gitu ya, mungkin pakai abad gitu ya, mungkin awal abad ketiga mungkin ya, awal abad ketiga mungkin ya. Iya. Setelah generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Lebih tepatnya di tabi'ut tabi'in udah mulai kayaknya. Karena di antara wanti-wanti itu ada perkataan Imam Malik. Dan beliau bagian dari tabi'ut tabi'in. Jadi di zaman itulah. Di atas 200. Ya itu tadi. Di atas 200 berarti awal generasi ketiga. Makanya kita akan sebutkan setelah ini juga bagaimana wanti-wantinya Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Istilah ini tidak pernah dikenal di zaman sahabat, tidak pula pada masa tabi'in, tidak dikenal pada masa imam empat guru. Dan tidak pernah juga diketahui ada yang berbicara dengan istilah ini pada tiga generasi pertama. Bahkan aku belum pernah mengetahui seorang pun di antara mereka mengkhususkan lafaz ta'wil dengan istilah ini. Ini para ulama. Akan tetapi tatkala istilah ta'wil dikhususkan dengan definisi ahli kalam, maka istilah ini tersebar dan dipahami oleh kalangan mutaakhirin, orang-orang yang datang belakang. Ini yang tadi ulun sebutkan menggerus pemahaman sebenarnya. Karena sudah tersebar. Mereka menyangka bahwa makna ta'wil dalam ayat ini adalah menurut definisi saat ini. Yaitu menurut definisi ahli kalam. Memalingkan lafaz dari zahirnya. Saking sudah tersebarnya. Padahal ta'wil adalah maknanya adalah mengembalikan pada hakikatnya. Atau ia adalah penjelasan sebuah perkataan. Itulah pemahaman awal. Tapi karena ini lebih tersebar, ini akhirnya diyakini orang. Sama juga perkara-perkara bid'ah gitu fit ya. Karena yang melakukan banyak, turun-temurun, bertahun-tahun. Akhirnya nanti, orang yang datang dan kemudian yang dia lakukan adalah sesuatu yang lurus, sesyariat, dianggap salah. Karena orang sudah terbiasa dengan yang buruk. Mereka menyangka bahwa makna ta'wil dalam ayat ini adalah menurut definisi saat ini. Sehingga mereka ahlul kalam meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih maknanya menyalahi apa-apa yang dipahami. Sehingga mereka bercerai-berai dalam agama mereka setelah masa sahabat dan mereka menjadi bergolong-golongan. Jadi Al-Musyahidun Al-Kiram, istilah ini muncul tentunya setelah generasi terbaik umat ini. Dan ketika muncul dan disebarkan oleh ahli kalam, bisa kita katakan sukses gitu ya. Hingga menutupi makna ta'wil secara istilah yang sebenarnya. Bahwasanya adalah penafsiran sebuah perkataan. Atau yakni hakikat, kembalinya sesuatu pada hakikatnya. orang jadinya fahamnya itu yang namanya takwil, memalingkan lafaz dari zahirnya. Selama ada kandungan akal di dalamnya, selama masih bisa, kemudian akal menerima makna ini, nah itu tuh maknanya tuh. Jadi supaya orang masuk akal dulu. Anda mau makanya supaya kejadian Isra itu masuk akal, mereka katakan yang diberangkatkan itu adalah ruh Nabi Muhammad saja. Ngerti gitu ya? Supaya masuk akal. Karena kalau dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad itu gak masuk akal. Tapi kalau rohani, rohnya doang, nah itu masuk akal. Karena Mekah Palestina itu satu bulan. Mekah Palestina itu satu bulan. Nabi Muhammad Mekah Palestina langit gak sampai 8 jam lah kasarnya. Cuman satu malam. Akal mana yang bisa nerima? Karena mereka menisbatkan diri kepada Islam, orang taunya mereka Islam, mereka akan terbentuk, gimana ya cara memahami ayat ini ya? Surah Al-Isra ayat pertama ini gimana ya? Subhanalladzi asra bi abdihi. Oh, Masya Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya. Hamba di sini, itu bukan ruh dan jasad, ruhnya doang. Hah? Padahal maknanya sudah kuat, hamba di situ ya ruh ya jasad Nabi Muhammad. Spesial khusus, gimana kayak cara Allah? Karena memang kalau pakai akal juga ya pastinya tubuh Nabi Muhammad sudah tercabik-cabik loh kecepatan seperti itu. Supaya masuk akal, karena mereka memalingkan yakni lafaz dari zahirnya, tapi ada unsur kandungan akalnya, ini bisa nih. Ini kayaknya bisa diotak-atik nih. Oh, yang Allah berangkatkan itu, yang Allah isra'kan itu, ruhnya saja, jasadnya enggak. Supaya masuk akal. Enggak usah kayak gitu. Allah alam bisa. Udah berapa menit, Tip? Kita masuk ke ini ya. Perkataan imam tadi belum selesai. Oh, sudah ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, kebanyakan manusia salah dengan sebab takwil dan qiyas. Mungkin dengan yakni yang dimaksudkan beliau ya, dan saya tidak salah ya. Kata beliau, kebanyakan manusia salah dengan sebab takwil dan qiyas. Takwil dengan pemahaman ahli kalam. Kalau takwil maknanya tafsir, penjelasan satu perkataan, ya enggak dong. Kemudian dan qiyas, mungkin qiyasnya qiyas yang salah. Karena kita meyakini adanya qiyas. Ya. Menyamakan hukum cabang dengan hukum asal karena ada sebab yang menggabungkan keduanya. Kita pakai kok. Bisa jadi orang mengkiaskannya salah. Itu yang dimaksud Imam Ahmad. Imam Ibnu Abil Is rahimahullah berkata, sesungguhnya takwil yang rusak telah merusak dunia dan agama. Ahli kalam, ahli filsafat. Dan belajar agama ada di universitas gitu ya kayaknya. Belajar agama tapi yakni melalui atau dengan pemahaman ahli filsafat. Lalu gimana? Mereka saja meyakini sesuatu itu, yakni tidak memiliki hakikat. Lalu gimana? Dia sendiri manusia itu ada hakikatnya enggak? Yang ngomong itu loh. Apa Anda, tubuh Anda abstrak gitu, enggak ada bentuk? Anda ada hakikatnya kan? Yang ngomong aja aneh. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah, pemirsa. Sesungguhnya takwil yang rusak telah merusak dunia dan agama serta telah memecah belah umat. karena mereka menisbatkan diri kepada Islam, akhirnya orang-orang yang bodoh yang ikut. Loh, mereka menisbatkan diri pada Islam kok, tapi mereka nyempal sebenarnya, karena pemahamannya yang salah dalam memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang ya. Kayaknya kita sudah dulu gitu ya. Pernyataan para ulama tentang ilmu kalam kayaknya kita pending mungkin di pertemuan yang lain, karena sangat banyak ini perkataan atau pernyataan para ulama yang mewanti-wanti, yang menyebutkan ini sangat berbahaya, agar kita kemudian berhati-hati dari mempelajari ilmu kalam, apalagi mendalaminya, dan agar kita kemudian meninggalkan untuk mengikuti pentakwilan ahli kalam. Karena rusak semuanya agama ini kalau kita ikuti mereka. Ini ingat adalah prinsip terpenting manhaj salaf dan akidah. Karena mereka merusak banyak hal khususnya dalam bab akidah asma dan sifat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh kita ganti doa Nabi untuk sahabat Ibnu Abbas jadi untuk diri sendiri? Seperti Allahumma faqihni fid din. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan spesifik permintaan, diantaranya adalah paham akan urusan agama, ada kok doa Nabi Muhammad yang lain, dan Nabi Muhammad juga sebutkan itu untuk sahabat yang lain, agar kita agar dia tidak pernah meninggalkan doa tersebut setiap selesai sholat. Kan ini berkaitan dengan ilmu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya. Mungkin dengan doa itu akan lebih tepat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Akhirnya ketika ilmu yang kita pelajari bermanfaat, kita tahu halal haram, akhirnya rezeki kita thayyib. Karena ilmu juga akhirnya kemudian kita tahu ini perintah, ini larangan, ini sunnah, ini bid'ah, akhirnya amal kita diterima. Itu berurutan semua itu. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Semuanya itu berdasarkan ilmu. Maka mungkin itu akan lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau berkaitan dengan mengganti dhamir pada sabda Nabi Muhammad SAW, harusnya boleh. Ya. Harusnya boleh. Kenapa? Karena contoh kayak sholat jenazah. Karena mungkin kita faham gitu ya, bagaimana cara mengganti dhamir, kata ganti. Nabi Muhammad ajarkan dhamir, kata ganti, dia laki-laki. Iya kan? Pada doa atau di takbir salat jenazah yang ketiga, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga, yang keempat, dan yang seterusnya Nabi Muhammad pernah menyebut beberapa kali takbir, tapi umumnya kemudian empat. Maka di tiga dan empat itu kan isinya doa. Di antaranya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, itu kan dhamir kata gantinya dia laki-laki semua. Sedangkan yang meninggal perempuan, ayo gimana? Yang meninggal laki-laki dua. yang meninggal perempuan dua, yang meninggal laki-laki banyak, yang meninggal laki-laki perempuan banyak plus anak kecil, gimana? Maka yang pertama di antara yang saya pahami, bahwasanya seorang ketika dia tidak bisa bahasa Arab, dia hanya mempelajari itu dari Nabi Muhammad, maka dengan Allah maghfirlah warhamhu pun ngeplak seperti itu, walaupun berapapun jenazahnya, sah. Dia bisanya itu kok. Dia tetap dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Dan hunya di situ, ya Allah ya Tuhanku ampuni dia, dianya kembali kepada mayit, berapapun mayit yang ada. Dan kemudian dibolehkan mengganti domir sesuai dengan yakni keadaan jenazahnya. Berdasarkan itu, wallahu a'lam bishawab, harusnya boleh. Harusnya boleh. Ya Allah ya Tuhanku, pahamkan aku urusan agama. Tapi kalau Anda betul-betul ingin dengan doa tersebut di saat yang sama Anda mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ya doa yang tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita kan memohon ilmu yang bermanfaat. Di saat yang sama berarti faham agama dong. Ya. Kurang lebih saja ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengatakan kepada orang tua agar mereka tidak mempercayai ahli kalam dakwah? Anda ilmui dulu apa itu definisi ahli kalam, apa penyimpangannya, apa perkataan ulama tentang bahayanya mereka, sampaikan. Ketika Anda sudah menyampaikan, maka tugas Anda selesai. Sisanya banyak berdoa kepada Allah agar kemudian orang tua kita diberikan pemahaman yang lurus. Gitu aja. Dakwah. Dan dakwah harus dengan ilmu. Anda mengilmuinya dulu. Nanti kemudian cari timing yang tepat. Cari kemudian sampaikan dengan kelembutan. Diksi yang tepat. Ya. Berdoa kepada Allah Anda mudah ngomong. Berdoa kepada Allah agar mereka mudah faham dengan yang Anda sampaikan. Dan tugas Anda selesai. Sisanya berdoa kepada Allah agar Allah yakni melunakkan hati mereka untuk menerima yang Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya manhaj itu artinya pemahamankah, bisa dijelaskan? Wah, ini jauh sekali pertanyaannya. Sudah di halaman 223 kita. Terjemahan mudahnya manhaj adalah metode beragama. Simple ya. Cara Anda beragama. Itulah manhaj. Dan cara beragama kita harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Itulah manhaj. Secara bahasa ia adalah jalan. Manhaj, minhaj, ia adalah at-tariq, jalan. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk. Secara bahasa, ia adalah jalan. Tapi dalam bahasan kita, maka ia adalah yakni cara atau metode beragama yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itulah manhaj, metode. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Saladin khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.